Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Masih pada bab tentang hukum tarikus salah, amdan, hukum meninggalkan salat secara sengaja. Sudah dibahas awal pembahasan dari syarah Syekh Rabi' Hafizahullah adalah betapa pentingnya salat, betapa besarnya ibadah salat, disebut sebagai rukun, pondasi, disebut pula sebagai amud, tonggak, tiangnya agama, yang kalau tiangnya runtuh tentunya agama akan ikut runtuh, dan juga disebutkan oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran. Beriringan dengan zakat, salat zakat, salat zakat, salat dengan zakat. Sehingga walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kafir atau tidak kafirnya seseorang ketika meninggalkan salat dengan sengaja, tetapi bukan kemudian kita mengentengkan dengan perasaan itu kan masih ikhtilaf. Gak apa-apa kita meninggalkan salat, hati-hati. Ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang orang yang meninggalkan salat sangat keras. Di samping itu disebutkan dalam Al-Quran tentang salat sebagai pokok agama, selalu beriringan dengan amanu wa amilus salihat wa atuz zakah, atau dikatakan wa yuqimus salat wa atuz zakah. Setiap beriman mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Beriman, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, selalu beriringan. Yang menunjukkan bahwa itu adalah perangkat dari keimanan. Enggak akan diakui keimanan seseorang kalau ternyata enggak ada buktinya. La salah wa la zakah. Maka barakallahu fikum. Sekarang mulai masuk pembahasan tentang aqwal ulama, ucapan-ucapan para ulama. Qala al-muallif, berkata muallif, وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله الشافعي رحمه الله menyatakan wakhtalafa ahlul hadisi fi tarkil muslim salatal fardhi muta'ammidan. Dan berselisih ahlul hadis tentang hukum seorang muslim yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Titik. Ucapan musannif. Maka berkata Syekh Rabi, aqul, saya katakan bahwa beliau menyebutkan muta'ammidan kalau sengaja. Aqul idza kana ma'dzuran, adapun kalau ternyata dia memiliki udzur bukan sengaja, maka itu tidak ada khilaf. In kana ma'dzuran binisyanin aw naum, kalau ada udzur imma lupa atau ketiduran. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka tentunya kalau ada udzur dia lupa atau dia tidur, maka dia kerjakan ketika dia sadar, ketika dia dalam keadaan ingat. Kapan ingat? Salat. Kapan dia bangun? Salat. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Hadis akhrajahu Muslimun fi sahihi, bahwa Nabi menyatakan siapa yang lupa dari salat wajibnya, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat, dan enggak ada tebusannya kecuali itu. Enggak ada tebusannya kecuali mengerjakannya ketika ingat. Dalam riwayat lain disebutkan yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, faman nama an salatin falyusalliha idza istayqadha wa man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Dalam hadis ini disebutkan siapa yang tertidur dari salatnya, artinya ketiduran, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia bangun, walaupun sudah lewat waktu. Ketika dia bangun dia kerjakan. Dan siapa yang lupa salat, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Kalau ketiduran, ketika dia bangun dia kerjakan. Kalau dia lupa, ketika dia ingat dia kerjakan. La kafarta illa dzalik, enggak ada tebusannya kecuali itu. Fa hadza la ya'tham, maka yang seperti ini tidak berdosa karena tidak disengaja. Karena lupa, karena ketiduran, padahal dia niat ingin salat berjamaah. Maka yang demikian ma'dzurun, memiliki udzur, la ya'tham, maka dia tidak berdosa. Li'anna laysa fin naumi tafriit, karena diriwayatkan bahwa tidur itu bukan satu kesalahan. Artinya kalau ketiduran maka bukan satu kesalahan. Illa, kecuali kalau memang dia memiliki tafriit, menggampang-gampangkan, sudah mepet waktu salat tidur. Maka ini ada permasalahan dari sisi tafridnya, dari sisi mengentengkan kewajiban salat. Barakallahu fikum. Fa idza ghalabahu an-naum wa huwa harisun ala an yusalliha fi waqtiha wa yusalliha fil jamaah, lakin ghalabahu an-naum falam yusalliha hatta kharaja waqtuha fa huwa ma'dzurun. Kata Syekh hafizahullah, bahwa kalau dia tertidur padahal dia sungguh-sungguh haris, mementingkan, ingin salat berjamaah dan ingin salat pada waktunya, lakin ghalabahun naum, tapi dia kalah dengan rasa kantuknya sehingga ketiduran. Bukan tidur, ketiduran. Falam yusalliha, dan dia belum melakukannya karena ketiduran, hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktu. Fahuwa ma'dzurun, maka orang ini ma'dzur. Wa kadzalika musafir, demikian pula musafir, kadang menunda salatnya sampai pada waktu salat yang berikutnya. Salat maghrib tertunda sampai salat isya, salat duhur tertunda sampai salat asar, maka ini juga udzur bagi musafir. Lakin muqim walaysa lahu udzrun bitarkiha muta'ammidan, maka itu semua ada udzur dan tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa mereka kerjakan ketika ingat, mereka kerjakan ketika bangun. Adapun yang diperselisihkan adalah kalau dia mukim bukan musafir dan tidak punya udzur, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, tetapi sengaja dia enggak sholat. Fahada yukafiruhu kathirun minas salaf. Maka orang yang seperti ini dikafirkan oleh kebanyakan para salafus saleh. Bal rawa Abdullah ibn Syaqiq, bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Syaqiq bahwa para sahabat, maka nu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa salah. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah bahwa tidak ada satu ibadah yang mereka anggap kafir ketika meninggalkannya kecuali salat. Menunjukkan betapa pentingnya salat. Mereka tidak melihat, ini para sahabat, tidak menganggap ada satu amalan ibadah yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Li'azmi sya'niha, karena besarnya urusan salat. Fatariku salatil fardhi amdan ikhtalafa fi ahlul hadis. Maka orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja berselisih para ahlul hadis, sebagaimana dikatakan oleh musannif, fakaffarahu bidzalika Ahmad bin Hanbal, dianggap kafir di antaranya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan jama'atun dan sekelompok ulama salaf, bahkan sahabat, bahkan jumhur as-sahabah, bahkan kebanyakan sahabat menganggap kafir orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kama yufiduhu kalamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana apa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai faedah, kata beliau, kafaru tarikas salati amdan, mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Walaysa Ahmad ibn Hanbal faqat, kata Syekhul Islam rahimahullah, bukan hanya Imam Ahmad saja, tetapi disebut kalimat jamaah, sekelompok ulama, bisa jadi termasuk di dalamnya ucapan musannif tadi menyatakan jamaah, termasuk dalamnya jumhurus sahabah, kebanyakan para sahabat, wa jumhurus salaf, kebanyakan para salaf, wa jumhur ahlil hadis, dan kebanyakan para ahlil hadis. Mereka menganggap kafir orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Mereka menganggap orang tadi keluar dengan meninggalkan salat dari Islam. Limadha? Kenapa jumhur sahabat, jumhur ulama, jumhur salaf mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Lil khabari sahih. Karena ada riwayat yang sahih. Al marwi anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Bainal 'abdi wasyirki tarkus shalah." Antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Faman taraka salata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Yani kajidar bainal abdi wal kufur. Yani yang dimaksud, salat itu seperti dinding antara seseorang hamba dengan kekafiran. Dindingnya itu salat. Kalau enggak ada salat, masuk ke dalam kekafiran. Kalau ada salat, ada dinding yang memisahkan bahwa dia masih muslim. Maka barakallahu fikum, idza taraka shalah dakhala fil kufur. Kalau dia meninggalkan salat maka dia masuk ke dalam kekafiran. Wa min dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala. Di antara dalil lain yang mendukung adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang kafir. Kata Allah, fa in tawallau wa aqamu salata wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Kata Allah, kalau mereka berpaling dari kekafiran masuk ke dalam Islam, wa aqamu salata, dan mendirikan salat, wa atau zakah dan mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka saudara kalian seagama. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, apa mafhumnya? Ini mantuk itu yang terucap, mafhum itu yang terpahami. Mantuknya menyatakan, kalau mereka berpaling dari kekafiran ke dalam Islam, kemudian sholat, kemudian zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Mafhumnya, kalau mereka tidak mau masuk dalam Islam, tidak mau sholat, tidak mau zakat, maka bukan ikhwanukum fiddin, bukan saudara kalian seagama. Alaih saya katakan, ya. Perhatikan ayat ini. Fa'in tawallaw wa aqamu shalah wa atawu zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka kembali ke dalam Islam, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian. Ikhwanukum fiddin, saudara kalian seagama. Fala tasul hadhil ukhuwah fiddin, berarti tidak akan terjadi persaudaraan seagama kalau mereka tidak mengerjakan salat, tidak mengeluarkan zakat. Walahum adillatun katsira fi hadzal bab. Dan mereka, para ulama di golongan pertama ini, memiliki dalil-dalil lain yang menunjukkan kafirnya seorang yang tidak mau salat atau meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Wa khalafahum akharun. Tetapi golongan pertama ini diselisihi oleh sebagian ulama tentang meninggalkan salat dengan sengaja. Sebagaimana disebutkan oleh musannif tadi, bahwa ada perselisihan memang. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, wa Malik rahimahullah, wa Zuhri rahimahullah, wa adadun min ulama' Islam, dan sekian sejumlah ulama kaum muslimin. Faqalu, mereka berkata tentang orang yang meninggalkan salat, bahkan kata mereka, fi tarikis salat wa ghairiha la yukaffar bi tarkiha illa idza jahada wujubaha. Tidak dikafirkan orang yang meninggalkan salat kecuali kalau dia menentang wajibnya salat. Juhudan. Kenapa kamu meninggalkan sholat? Saya tidak mau sholat. Saya tidak percaya kalau itu wajib. Saya tidak mau tunduk pada kewajiban itu. Maka dia kafir. Maka menurut mereka, kalau ada yang meninggalkan sholat takasulan, bermalas-malasan, ya nanti, sampai kelewat. Nanti kalau dia pada waktu lain sholat, kadang-kadang ketika ada kesibukan, nanti, tinggalkan lagi sama dia sholatnya. Kamu ini, kenapa gak sholat? Bukankah ini wajib? Iya, memang wajib. Saya tahu, saya yakin itu wajib. Tapi saya waktu itu begini, waktu itu begitu, akhirnya kelewat. Ini takasulan. Menurut ulama yang kedua, golongan kedua, tidak kafir. Tapi menurut golongan pertama, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir. Wa yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna man taraka syai'an minal arkanil arba'ah jahdan laha wa kadzalika law ankara syai'an minal muharramat kal khamri wal lahm al khinziri wa ityanil fawahish kal zina wa ghairi dhalika minal kaba'ir al ma'rufah min ad din bid darurah ba'da bulugh al hujjah wa qiyamaha alaih fa huwa kafirun bil ijma'. Kata Syekh Islam rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa masalah juhud, meninggalkan sesuatu karena menentang, itu sudah jelas kafir. Tidak mau tunduk pada keharaman-keharaman juhudan, dengan menentang haramnya, juga kafir. Kata beliau rahimahullah, siapa yang menentang rukun-rukun Islam yang empat, kalau yang pertama sudah gak dibahas, kalau gak bersyahadat la ilaha illallah ya jelas kafir, ya. Tapi yang empat, ya. Menentang salat, menentang zakat, menentang haji, menentang puasa, juhud, maka dia kafir. Demikian pula menentang hukum-hukum haramnya khamr, haramnya khinzir, daging babi, haramnya fawahish, perbuatan fahishah seperti zina dan sejenisnya, yang ma'rufa minad dini bidarurah, yang haramnya sudah ma'ruf, haramnya sudah sangat jelas ilmunya di masyarakat, sudah merupakan aksioma, sudah merupakan ilmu daruri, ilmu yang otomatis semua tahu kalau itu haram. Tiba-tiba dia menentang haramnya, menurut saya halal, mau apa? Ini kafir. Barakallahu fikum. Artinya, siapa yang meninggalkan hukum-hukum syariat dengan juhud, dengan menentang, maka itu kafir menurut seluruh para ulama. Sepakat. Artinya, yang diperselisihkan adalah bagaimana kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi enggak juhud. Itu yang terjadi ikhtilaf, kafir atau tidak kafir. Adapun kalau karena juhud, ulama golongan pertama ataupun ulama golongan kedua, semuanya sama-sama menyatakan kafir. Jangankan sholat, hukum-hukum lain pun kalau ditentang dengan juhud, saya mau masuk Islam, tapi saya enggak mau hukum yang ini, kafir. Kalau juhud, menentang. Yang namanya seorang muslim memiliki al-istislam, menerima bahwa aku beriman dengan semua syariat ini, dan aku percaya dan aku siap mentaatinya. Baru kemudian kalau dia melanggar, dia dosa, ketika dia mentaatinya maka dia sempurna imannya ila akhirnya. Qala fahuwa kafirun bil ijma', maka siapa yang meninggalkan hukum-hukum syariat secara sengaja dan juhud, menentang, maka dia kafir secara ijma', secara sepakat. Faman taraka as-salata jahidan laha, maka siapa yang meninggalkan salat dengan juhud atau meninggalkan zakat dengan juhud, dengan menentang, atau haji dengan menentang, atau meninggalkan puasa dengan menentangnya, fahuwa kafirun bil ijma', maka dia kafir secara sepakat seluruh para ulama. La khilaf, enggak ada perselisihan. Wa yabqa al kalamu fi man taraka ruknan min hadhil arkan takasulan, maka yang tersisa adalah bagaimana kalau meninggalkan salat dengan bermalas-malasan, mengentengkan, tetapi masih tetap meyakini itu wajib. Fa hadha ikhtalafu, inilah yang para ulama ikhtalafu fi, berselisih padanya. Ringkasnya, orang yang meninggalkan salat ada tiga. Yang satu sepakat tidak kafir, yang kedua sepakat kafir, yang ketiga diperselisihkan. Orang yang meninggalkan salat ada tiga model. Yang pertama meninggalkan salat karena nisyanan au nauman, karena lupa atau karena ketiduran. Ini sepakat ma'dzur, sepakat dapat udzur seluruh para ulama, enggak ada perbedaan. Karena Nabi menyatakan falyusalliha idza dzakaraha, falyusalliha idza istayqadha, hendaklah dia kerjakan ketika dia bangun, hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Ini golongan apa yang jenis pertama, sepakat ada udzur. Yang kedua sepakat kafir, para ulama sepakat kalau dia kafir, yaitu yang meninggalkan salat dengan juhud dan dengan menentang, seperti para pengingkar-pengingkar sunnah menyatakan tidak wajib salat itu. Salat itu bukan seperti kalian tungkal-tungkul nyembah tembok, ngapain? Yang namanya salat itu cukup doa eling, ingat Allah, selesai. Maka dia kafir bi ijma, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Ketika mati tidak disalatkan, tidak dikuburkan, dikuburkan kaum muslimin. Ini yang kedua. Baru yang ketiga diperselisihkan. Siapa yang diperselisihkan? Seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tetapi karena takasulan, bukan karena juhud. Kalau juhud model kedua. Yang ketiga ini bukan karena juhud, tidak menentang, dia meyakini wajibnya dan berkata wajibnya dan membuktikan dia sholat pada waktu-waktu lain, tapi pada saat itu atau pada beberapa saat dia malas, kemudian meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, takasulan. Dan ini ciri-ciri takasul. Kalau dia mengatakan saya tidak sholat karena malas saja, tapi saya meyakini itu wajib, tapi saya gak mau sholat, malas. Hah? Masuk juhud atau masuk takasul? Hah? Juhud, jelas sekali. Saya tahu wajib, tapi saya gak mau, malas. Itu juhud namanya. Barakallahu fikum. Kalau yang namanya dia meyakini wajib, mesti dia kadang-kadang atau seringkali sholatnya kemudian meninggalkan, kadang sholat, kadang meninggalkan. Ini namanya orang yang tahu wajibnya, ada bukti. Tapi kalau tidak pernah sholat dengan alasan saya malas, apa kata kasulan? Buktinya dia yakin itu wajib apa? Tidak pernah dia kerjakan sama sekali. Seluruh waktu hidupnya enggak sholat. Ini khanudana azakumullah, berbeda keadaannya. Sehingga yang ketiga inilah yang diperselisihkan tadi. Apa kata golongan pertama? Kata golongan pertama bahwa Rasulullah SAW menyatakan antara sholat atau antara seorang hamba dengan kekafiran, kesyirikan adalah sholat. Jadi sholat dindingnya, pemisahnya. Kalau dindingnya gak ada, ya berarti masuk pada kekafiran. Tidak tanya juhud atau tidak juhud, dia kafir. Sudah sebutkan tadi jumhur para sahabat, jumhur para salaf, jumhur para ulama. Jumhur artinya kebanyakan para sahabat, kebanyakan para ulama, kebanyakan para salaf. Tetapi karena yang namanya agama bukan dengan demokrasi, kalau banyak berarti benar, maka kita tidak jadikan hujjah jumlah yang banyak. Jumhur para sahabat, jumhur para ulama, jumhur para salaf menyatakan kafirnya dia meninggalkan salat. Apakah juhud atau tidak juhud? Tetap kafir. Ini khonibdina azakumullah, tidak kita ukur kebenarannya dari banyak atau sedikit. Kita lihat hujahnya, kita lihat dalilnya masing-masing. Fadahaba ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf, seperti Imam Ahmad rahimahullah, dalam salah satu riwayat beliau, karena beliau pernah berpendapat dengan pendapat lain, barang siapa meninggalkan rukun-rukun ini, termasuk sholat di dalamnya, walau takasulan, walaupun bermalas-malasan, ini mengerjakannya bukan juhud karena malas saja, kafir, tetap kafir. Wa dhahaba akharun ila annahu la yukaffar bi tarki syai'in min hadhihi al-arkan. Ternyata yang lain berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan salat tersebut tidak dikafirkan kecuali kalau juhud. Amma idza tarakaha bi ghairi juhud, kalau meninggalkannya bukan karena juhud, fahuwa laisa bikafirin indahum, maka orang ini tidak dianggap kafir menurut mereka. Siapa golongan kedua? Minhum syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, wa aktsaru ashabihi, dan kebanyakan para sahabat-sahabat Syafi'i rahimahullah, artinya para ulama Syafi'iyah, semoga Allah merahmati mereka. Wa katsirun minal malikiyah, dan juga kebanyakan para ulama dari kalangan Malikiyah. Wa katsirun minal ahnafi wa katsirun minal hanabilah, dan juga kebanyakan dari kalangan Ahnaf, pengikut Abu Hanifah, dan kebanyakan dari pengikut Hanabilah. Imam Ahmad menyatakan kafir walaupun takasul. Ternyata pengikut-pengikutnya banyak yang tidak seperti Imam Ahmad. Artinya mereka bukan muqallid, bukan taklid kepada Imam Ahmad, tetapi melihat dalil-dalil bahwa mereka menganggap la yukaffar bi tarki wahidin min hadhihi al-arkan idza jahad. Amma min ghairi juhud, kata mereka, orang yang meninggalkan salat kafir kalau juhudan. Kalau tidak juhudan, kata mereka, tidak kafir. Wa ya'tarif bil wujubi falaysa bi kafir. Kalau orang itu mengakui wajibnya, meyakini wajibnya, maka dia tidak kafir. Wa hunaka qaulun akhar, sesungguhnya ada pendapat lain, berarti pendapat yang ketiga, Anahu la yukaffar illa bitarkis salah wa zakah. Kata mereka, tidak kafir rukun-rukun tadi kalau ditinggalkan, kecuali salat dengan zakat saja. Kalau yang tadi, yang kedua, empat-empatnya. Kalau ini, dua, dibedakan. Zakat dengan salat dan haji dengan puasa dibedakan. Anahu la yukaffar illa idza qatala 'anil salah wa zakah. Bahwa mereka tidak dikafirkan kecuali kalau sampai diperangi tetap tidak mau sholat baru kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa intabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Kalau mereka masuk Islam, salat dan puasa, salat dengan zakat, maka berhenti memerangi mereka. Artinya, kalau mereka masih belum mau salat, masih belum mau zakat, mereka diperangi. Sebagaimana diperanginya mani'iz zakah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka mereka para ulama menyebut dua ibadah ini dengan ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah besar yang diperangi kalau tidak mau mengerjakannya. Siapa yang tidak mengerjakan salat, dipaksa suruh salat, kalau enggak mau diperangi. Demikian pula zakat. Kalau tidak mau bayar zakat, diharuskan oleh penguasa, diperangi oleh penguasa sampai mau zakat. Nah, kalau diperangi tetap tidak mau salat, berarti juhud, kan begitu. Kalau tidak mau zakat sampai diancam perang pun tetap, berarti juhud. Kalau sudah demikian, maka mereka dianggap kafir. Fahadihi aqwal al-ulama. Inilah pendapat-pendapat para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang keluar dari ahli sunnah hanya karena perbedaan ini. Tetap mereka ahli sunnah wal jamaah. Wa kulluhum mujtahidun, dan semuanya beristihad. Imam Ahmad rahimahullah beristihad, Imam Syafi'i beristihad, Imam Malik beristihad. Dan mereka semua memiliki pengikut-pengikut dari para ulama juga mujtahidun. Maka hum ahlu sunnati wal jamaah. Wa kulluhum yanzi'u bi adillatin min kitabillahi wa min sunnati rasulillah. Dan semua mereka berhujjah, berdalil dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masing memiliki dalil dan hujjah. Baik, sekarang pertanyaannya. Golongan pertama sudah kita sebutkan hujjah-hujjahnya. Apa alasan golongan kedua? Adapun golongan kedua yang menyatakan kalau meninggalkan salat hanya karena takasulan, bukan juhudan, maka tidak kafir. Bagaimana mereka menjawab dalil golongan pertama? Bagaimana menjawab dalil golongan pertama? Yaitu bainal abdi wasyirki terkus salah. Pemisah antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini kan sangat jelas dalilnya. Bagaimana dijawab oleh mereka para ulama yang kedua ini? Mereka menjawab, yujib dengan kalimat atau bihadis misal qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Kata mereka, hadis itu sama dengan hadis-hadis lain yang mengancam dengan kufur, seperti man halafa bighairillahi faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Apakah berarti kafir? Ternyata tidak. Demikian pula hadis la yazni hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina bukanlah dia mu'min. Apakah berarti kafir? Tidak juga. Demikian pula hadis-hadis yang seperti itu, hadis-hadis yang mengancam dengan kekufuran, mereka semua memahaminya bahwa itu bukan maknanya keluar dari Islam kecuali kalau juhud. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka membawakan dalil-dalil yang seperti itu. Kan lafaz hadis, barang siapa yang berbuat demikian kafir, barang siapa berbuat demikian kafir, tidak semua bermakna keluar dari Islam. Bahkan sebagian besarnya bermakna dia berkurang imannya, atau dia dalam keadaan terancam dengan kufur tapi tidak dikafirkan. Barakallahu fikum. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Adapun memerangi mereka kekafiran. Apakah berarti mereka yang memerangi muslimin kafir? Berarti para sahabat jadi kafir karena mereka berperang sama muslim? Berarti para ulama yang memerangi khawarij berarti kafir karena khawarij masih muslim? Khamilina azakumullah. Tidak demikian. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan seperti itu. Maka barakallahu fikum. Para ulama yang kedua berpendapat bahwa ucapan Rasulullah SAW antara seorang hamba dengan kekafiran adalah tarkus salah. Ini ancaman. Kalau sampai mereka meninggalkan salat juhud, maka kafir. Kalau tidak juhud, Allah akan menghisabnya. Tetapi mereka tidak dikatakan kafir. Khun ibn a'azakumullah. Lakin al-mu'min la yukhatir bidinihi. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, tetapi ingat. Kalaupun mereka ini berhujjah dengan dalil-dalil yang sepertinya lebih rajih, hati-hati. Seorang hamba, seorang mukmin jangan menggampangkan perkara salat hanya karena menganggap tidak kafir. Jangan bermalas-malasan dengan salat hanya karena menganggap bahwa meninggalkan salat enggak apa-apa, enggak kafir. Terus kalau enggak kafir berarti enggak dosa. Barakallahu fikum. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain dosa besar, apalagi meninggalkan sholat yang diancam dengan kalimat kufur. Jangan berkata wallahi ikhtilafu. Demi Allah, ini kan ikhtilaf. Wa yatahawan bis-shalah, kemudian mengentengkan sholat. Jangan, kata Syekh Rabi. Fa yumkin an yakun ar-rajih al-qaul bit-takfir, karena dikhawatirkan jangan-jangan yang lebih rajih adalah yang menganggap kafir. Bagaimana? Jangan main-main dalam masalah agama. Jangan main-main dalam masalah akhirat, surga dan neraka. Jangan coba-coba. Barangkali saja ini yang rajih. Loh, kalau yang itu yang rajih bagaimana? Mudah-mudahan yang rajih yang tidak kafir. Kalau yang rajih yang kafir bagaimana? Kok main-main dalam masalah agama? Jangan coba-coba. Jangan spekulasi dalam masalah agama. Karena nar khalidina fiha atau jannah khalidina fiha, ini mengerikan sekali. Fala budda 'alal mu'min an yuhafid 'ala shalah. Maka harus bagi seorang mukmin untuk menjaga salatnya dan menjaga zakatnya, menjaga syiar-syiar Islam, menjaga agamanya. Fazakah ida mana'ha endahu ibil, karena zakat kalau dia tidak mengeluarkannya, misalnya zakat unta, maka akan dihamparkan baginya satu tempat yaumul qiyamah yang dijuluki buqa'a qarqar, di hari yang panjangnya 50,000 tahun, kemudian diinjak-injak oleh unta tersebut dan digigit dengan taringnya, disiksa dengan hartanya itu. Itu baru zakat. Fama baluka bitarikas shalah? Bagaimana pendapatmu kalau itu salat? Tentunya salat lebih tinggi dari zakat. Hadza tarikuz zakah, fa kaifa bitarikas shalah? Kalau hartanya yang tidak dikeluarkan berupa emas, perak dan sejenisnya, yukwa biha fi nari jahannam, akan dipanaskan emas dan perak tadi sampai menganga, memerah, membara, kemudian disetrikakan ke punggungnya, ke jidatnya, ke wajahnya sebagai siksaan baginya. Harta yang dia tidak keluarkan zakatnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang panjangnya 50,000 tahun. Wa idza kana iblan aw ghanaman aw baqaran kulluha tamur 'alaihi, dan kalau hartanya berupa unta, kambing, sapi, maka seperti tadi, menginjak-injak dirinya, menggigitnya, dan terus ya, di hari yang panjangnya 50,000 tahun. Setiap berakhir yang satu ganti dengan yang lain. Fal arkanu hadhihi 'azimatun jiddan. Maka rukun-rukun ini perkara besar. Rukun-rukun Islam perkara besar. Zakat dan juga salat dijadikan oleh Allah sebagai rukun-rukun iman. Sebagai da'aimuhu, sebagai tonggak-tonggaknya, sebagai tiang-tiangnya. Fa idza dhahaba 'amudul bait, kalau tiang-tiang rumah hancur, maka rumah itu akan runtuh. Fala yuntafa' bih, tidak lagi bermanfaat. Kadzalikal Islam, demikian Islam. Fala bunna min al-ihtimam, maka semestinya kita memperhatikan ibadah ini. Syiar-syiar agama yang agung. La siyama as-salah, khususnya salat. Fahada khulasah maqila fi amr salah. Inilah ringkasnya apa yang diucapkan tentang urusan salat. Dan dalil-dalilnya sangat banyak yang menunjukkan agungnya ibadah salat, besarnya ibadah salat, tingginya kedudukan salat, wa rukniyatuha fil Islam, dan yang merupakan rukun dalam Islam dan merupakan tonggak dalam Islam. Itu sangat banyak dalil-dalilnya, seperti yang sudah kita bahas di awal, seperti yang sudah disebutkan hadis Ibnu Umar dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis Jibril alaihi salam, yang menunjukkan bahwa salat, zakat, puasa, haji merupakan tonggak-tonggak agama. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Lakin hadhil umur azimah la yajuzu tasahul fiha, maka perkara-perkara besar ini jangan dientengkan. Jangan berkata ulama masih ikhtilaf. Ini kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Dinasehati tentang rokok, jawabnya ulama masih berikhtilaf. Dinasehati tentang sholat, itu bisa kafir kamu kalau meninggalkan, ulama masih ikhtilaf. Hati-hati dari ahlul bid'ah. Mana ahlul bid'ah? Ulama masih ikhtilaf. Hati-hati dari hizbi, ulama masih ikhtilaf. Hati-hati dari perkara ini, ulama masih ikhtilaf. Apakah ikhtilaf ulama jadi alasan untuk kita melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menyelisihi Quran dan Sunnah, atau mengentengkan perkara-perkara yang berbahaya? Bergaul dengan ahlul ahwa berbahaya, tetapi dientengkan perkara itu dengan kalimat ulama masih ikhtilaf. Demikian pula masalah salat, kamu bisa kafir meninggalkan salat, ulama masih ikhtilaf. Kan ibn a'azakumullah, ini kebiasaan buruk. Kalau ikhtilafnya antara kafir dengan dosa besar yang paling besar, kemudian kamu mengentengkan, ajib. Iya, kalau perselisihannya dia itu wajib atau tidak wajib, tidak ada ikhtilaf masalah itu. Semuanya sepakat para ulama bahwa salat 5 waktu adalah fardu ain ala kulli muslimin. La khilafa fi. Tidak ada perselisihannya. Berarti siapa yang meninggalkan, yang meninggalkan ruknun min arkanil Islam. Meninggalkan amud min imanid din. Berarti dia meninggalkan furud, faraid, perkara yang wajib, yang fardu ain. Bagaimana kira-kira ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ana malas, ana bukan karena kafir, ana malas. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan tenang. Enggak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa malu pada muslimin. Qulna a'udzubikumullah. Iya, kalau yang rajih tidak kafir. Kalau yang rajih kafir, maka kamu kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Enggak ada penolong, enggak ada pembela. Laisalahu waliyun wala nasir. Jangan sembarangan. Jangan main-main dalam masalah salat. Jangan main-main dalam masalah agama, dalam masalah pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Ada dalil berikutnya dari ulama golongan kedua yang menunjukkan bahwa ucapan Rasulullah SAW meninggalkan sholat atau dikatakan sholat sebagai pembatas seseorang dengan kekafiran, mereka punya alasan lain bahwa itu kalau juhud, kalau tidak juhud tidak kafir. Apa alasannya? Mereka membawakan ayat yang disebutkan oleh musannif juga, yaitu ayat dalam surat Yusuf. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf menyatakan, aku tinggalkan agama kaum yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir dan mereka kafir. Aku tinggalkan kaum yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Kira-kira Yusuf alaihi salam meninggalkan kaum yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Meninggalkan artinya dia di satu kota kemudian dia pergi ke kota lain, meninggalkan. Begitu maknanya? Atau maknanya aku tidak percaya dengan mereka dan aku ingkari mereka, juhud, menentang mereka. Yang pertama apa yang kedua? Apakah pergi meninggalkan mereka tapi masih sepakat dengan mereka? Enggak mungkin. Yang kedua enggak mungkin. Iya kan? Berarti makna inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, aku tinggalkan agama kaum yang tidak beriman pada Allah. Maknanya aku tinggalkan dengan menentang, dengan juhud. Dipakai oleh para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dan lain-lainnya untuk menyatakan bahwa makna aku tinggalkan itu seringkali dipakai maknanya juhud. Aku meninggalkan ucapan mereka, maksudnya menentang ucapan mereka. Aku tinggalkan kaum yang tidak beriman pada Allah, maknanya aku tidak sepakat dengan mereka. Maka dengan ayat ini, kata mereka, ayat hadis itu menyatakan siapa yang meninggalkan sholat, artinya meninggalkan dengan menentang sholat. Aku tinggalkan kewajiban sholat. Artinya yang kafir adalah yang meninggalkan sholat dengan juhud. Mafhum alasan mereka? Berarti tarku juhudin wa rafdin lil kufur. Ayat tadi menunjukkan bahwa kalimat meninggalkan bisa bermakna meninggalkan dengan menentang, dengan mengingkari. Ini mengingkari taghut, sesembahan lain. Hadza min adillatihim anna tark yutlaq wa yurad bihil juhud. Ini dalil mereka yang kedua yang menunjukkan bahwa kalimat taraka tarkun bisa bermakna juhud, bisa bermakna menentang. Bukan hanya meninggalkan saja, tapi meninggalkan dengan menentang. Dan ada hadis yang lebih kuat lagi pada mereka, yaitu hadis yang sahih yang menyatakan khamsu salawatin katabahunnallah, lima salat yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala atas para hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi tabaraka wa ta'ala 'ahdun an yudkhilahu al-jannah. Lima salat yang diwajibkan atas para hamba, siapa yang menyempurnakannya, tidak melalaikannya sedikit pun, tidak mengentengkannya, maka Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan siapa yang tidak mengerjakannya dan dia tidak memiliki janji di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah azab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Khanifirina azakumullah, lafaznya sangat jelas sekali. Bisa diazab, bisa tidak. Kalau kafir tidak mungkin bisa dimaafkan. Kalau mati dalam keadaan kafir, enggak ada kemudian ghafaralahu. Iya kan? Hadza min adillati man lam yukaffir. Ini dalil mereka golongan kedua yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat kalau takasulan. Kalau hanya karena malas-malasan. Qul inna a'udzubikumullah hadisnya akhrajahu Malik fil Muwatta. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta-nya dan juga Imam Ahmad rahimahullah wa Abu Dawud. Makanya Imam Ahmad memiliki dua pendapat, pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Pernah seperti yang golongan pertama, pernah seperti golongan kedua. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ubadah bin Samit wa sahahahu al-Allamah Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud juz kedua halaman 301 nomor hadis 452. Kalau sudah ada nassan sharihan yang menyatakan lima salat Allah wajibkan pada para hamba, siapa yang mengerjakannya, tidak meninggalkannya, tidak bermalas-malasan dengannya, maka Allah berjanji untuk masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang meninggalkannya, tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, kalau Allah kehendaki diadab maka dia diadab, kalau Allah kehendaki dimaafkan maka dia dimaafkan. Ini ikhwan ibn a'azakullah yang masih memberikan secerca harapan bagi mereka yang memiliki orang tua yang mati, ternyata dia hidupnya meninggalkan sholat. Barangkali masih bisa diampuni, doakan dia. Maka seorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai yang faqih, yang mengerti fiqih, mengerti sunnah, dia akan mendudukkan pada tempatnya siapa yang dihadapinya. Kalau dia adalah orang-orang yang hidup, yang masih bisa berupaya, berusaha, maka diancam dengan ancaman-ancaman tanpa dirinci. Ingat, Rasulullah bersabda, bainal abdi wa awal kufri terkus salah. Ingat, antara seorang hamba dengan kekafiran itu meninggalkan salat. Wa man taraka salata faqad kafar. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Diancam seperti itu. Dan jangan dirinci, maksudnya ini bisa penulis para ulama, gak usah dibahas, supaya dia takut dan mengerjakan. Tetapi ketika ada seorang yang menangis di hadapanmu, orang tua saya meninggal, padahal ketika hidupnya saya suruh sholat sulit, apakah boleh disolatkan? Apakah dia masih kafir? Apakah dia di muslim? Atau sudah kafir? Baru dibahas. Bagaimana keadaan bapakmu? Dia yakin tentang masalah sholat, tapi dia malas begini-begini. Sholatkan dia, doakan dia, mudah-mudahan. Karena ada hadis yang menyatakan begini-begini. Ada ikhtilaf para ulama, silakan. Alhamdulillah, kadang-kadang seorang mufti memberikan fatwa dengan pertanyaan yang sama, tetapi memberi jawaban berbeda. Sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan, ada seorang datang, apa hukumnya membunuh? Disampaikan ucapan-ucapan keras tentang membunuh. Bahkan dibacakan hadis, dibacakan ayatnya tanpa dirinci. Ayatnya mengerikan sekali. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Takut ya. Datang lagi orang bertanya, apa hukumnya membunuh? Membunuh itu adalah kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan itu bukan syirik. Maka Allah berfirman, wa Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendaknya. Karena membunuh bukan syirik, maka mungkin saja diampuni. Murid-muridnya heran. Ya Syekh, ya Imam, tadi engkau katakan yang sini, apa hukumnya membunuh? Kekal dalam neraka. Kamu tanyakan yang ini, mungkin diampuni. Iya. Karena aku lihat yang datang pertama tadi dalam keadaan sedang marah ingin membunuh, maka aku ancam dengan ancaman-ancaman agar dia jangan membunuh. Adapun yang kedua, orang yang menyesal dan orang yang menceritakan tentang orang lain yang selama hidupnya pernah membunuh, bagaimana ketika meninggalnya, apakah kita doakan dan sebagainya? Doakan. Ini khairul anzaqullah yang namanya faqih bisa memberikan pada tempatnya. Memiliki hikmah, tahu dia apa yang pas buat orang ini dan apa yang tepat buat orang itu. Seperti dokter yang mengetahui penyakit seseorang dan memberikan resep yang pas. Sehingga diulang kembali oleh Syekh Rabi berkali-kali bahwa jangan dengan ilmu adanya khilaf ulama ini kemudian kita meremehkan salat. Hati-hati. Tetap saja salat adalah rukun min arkanil Islam yang wajib kita kerjakan dan akan membikin dan terancam runtuh agama kalau tiang-tiangnya runtuh. Salatu fi qolafia. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.